Mas, tunggane aku ya, muka-muka kabeh lancar. Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah. Kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Tumete si banyu moto iki sing dadi seksi sumpah lan janji sehidup semati. Awakmu mulih kok ora ngabari aku. Lah jarine aku tulang rusukmu. Saat dodoy aku mesti bali. Di gelangku. Apa ijolke? Dijolke apa? Tak ijoli iki.